Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin rahimakumullah. Mulai pada malam hari ini, insyaallah kita akan membaca sebuah risalah yang berjudul Hukukun Da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'ah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Salih Ibni Utsaimin. Risalah ini atau kitab ini membahas tentang beberapa hak yang hak tersebut telah ditetapkan oleh syariat, dan hak-hak tersebut juga merupakan tuntutan dari fitrah, sebagaimana judul dari risalah atau kitab ini. Dan di dalam kitab ini akan dijelaskan 10 hak, mulai dari hak yang paling penting, hak yang paling wajib, yaitu hak Allah, sampai yang ke-10 yang terakhir adalah hukuk ghairul muslimin, hak-hak non-muslim, hak-hak selain kaum muslimin. Ke-10 hak yang akan disebutkan, akan dijelaskan dalam kitab ini adalah merupakan hak-hak yang wajib untuk kita ketahui. Karena 10 hak ini adalah merupakan tuntutan dalam kehidupan yang mayoritas manusia, yang umumnya manusia, mayoritas manusia dalam menjalani hidupnya dituntut untuk menunaikan hak-hak ini. Karena itu kitab ini adalah merupakan kitab yang penting untuk kita ketahui isinya. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai untuk membaca kitab ini. Baiklah, kita mulai dari mukaddimah musannif, mukaddimah dari penulis. Hukukun da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'ah. Hak-hak atau beberapa hak yang dituntut oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Kami memuji, meminta tolong, dan meminta ampun kepadanya. Wa natubu ilaih dan kami bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami dan dari kesalahan-kesalahan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah tunjuki dia, barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini khutbatul hajah yang dibawakan oleh penulis itu Asy-Syaikh Mutaimin sebelum beliau menjelaskan tentang isi dari kitab ini. Yang khutbatul hajah ini disyariatkan untuk dibaca, untuk memulai ketika hendak menyampaikan perkara-perkara yang penting. Amma ba'd, fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atal adli wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi ghuluwin wala taqsirin. Dan adapun setelah itu, fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala, maka sesungguhnya di antara kebaikan-kebaikan syariat Allah Ta'ala adalah mura'atal adli, memperhatikan, menjaga keadilan. Wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqquhu, dan memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya. Min ghairi ghuluwin wala taqsirin, tanpa berlebihan, tanpa melampaui batas, dan tanpa mengurangi. Disebutkan oleh penulis salah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bahwasanya di antara kebaikan-kebaikan syariat Islam, di antara kebaikan-kebaikan syariat Allah Ta'ala, disebutkan di antara kebaikan-kebaikan syariat Allah, karena kebaikan-kebaikan syariat Allah itu sangat banyak, bahkan semua syariat Allah itu adalah kebaikan. Di antara kebaikan syariat Allah itu adalah memperhatikan, menjaga keadilan. dan memberikan setiap hak kepada yang berhak untuk mendapatkannya tanpa berlebihan, tanpa melampaui batas, dan tanpa mengurangi. Ini diantara dari kebaikan syariat Allah. Syariat Allah, syariat Islam ini sangat memperhatikan, sangat mementingkan keadilan. Mewajibkan agar supaya umat Islam itu memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan hak tersebut tanpa melampaui batas dan tanpa mengurangi, memberikan apa yang menjadi haknya, tidak melebihi dan juga tidak mengurangi. Dan itu adalah makna daripada keadilan. Faqad amara Allahu bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Maka sungguh Allah memerintahkan keadilan. Wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada karib kerabat. Perintah Allah agar supaya berbuat adil, agar supaya berbuat baik, dan agar supaya memberi kepada kerabat. Ini terdapat dalam ayat yang sering kita dengar. Sering kita dengar, sehingga karena seringnya kita mendengar, insyaallah rata-rata di antara kita itu hafal. Kapan kita mendengar perintah Allah itu? Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat. Kapan kita dengar? Kita mendengar seringnya biasanya dalam khutbah Jum'ah. Para khatib seringnya membaca ayat Allah yang memerintahkan hal tersebut. Itu dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, untuk berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan supaya memberi kepada karib kerabat. Wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Allah memerintahkan dalam ayat tersebut tiga perkara. Yang pertama, keadilan. Memerintahkan untuk berbuat adil. Yang kedua, memerintahkan untuk al-ihsan, berbuat baik. Yang ketiga, Allah memerintahkan untuk memberi kepada karib kerabat. Dan Allah melarang tiga perkara. Memerintahkan tiga perkara yang itu merupakan kebaikan, melarang tiga perkara yang itu merupakan kejelekan, yang akan memadaratkan, yang akan membinasakan. Yang pertama yang dilarang oleh Allah adalah al-fahsya, perbuatan yang keji. Yang kedua al-munkar, kemungkaran. Yang ketiga adalah kezaliman. Dan Allah nyatakan di akhir ayat, ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Itu adalah merupakan nasihat, pelajaran dari Allah untuk kalian, agar supaya kalian mengambil pelajaran, agar supaya kalian mau ingat. Itu perintah Allah untuk berbuat adil. Dalam surat An-Nahl ke-90 dan sekian banyak ayat yang lain yang Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya sering beliau memerintahkan untuk berbuat adil. Wa bil adli bu'ithatir rusul wa unzilatil kutub wa qamat umurud dunya wal akhirah. Dan dengan keadilan para rasul diutus. Dengan keadilan kitab-kitab diturunkan. Dengan keadilan akan tegak urusan-urusan dunia dan akhirat. Sehingga keadilan ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Keadilan dalam kehidupan memiliki peran yang sangat penting. Diutusnya para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, adalah untuk menegakkan keadilan. Untuk mendakwahkan keadilan, untuk menyampaikan dan menegakkan keadilan. Demikian juga kitab-kitab Allah. Allah turunkan. Kitab-kitab Allah turunkan juga berisi tentang keadilan. Karena keadilan kitab-kitab Allah diturunkan. Dan dengan keadilan, semua urusan, segala urusan dunia dan akhirat akan tegak, akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya, kalau tidak ada keadilan, maka urusan dunia dan akhirat akan rusak. Namun dengan keadilan, urusan dunia dan akhirat itu akan tegak. Sehingga keadilan ini memiliki kedudukan, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Apa itu adil? Apa pengertian? Apa definisi adil? Selanjutnya penulis menjelaskan tentang ta'rif, tentang definisi adil. Wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah. Dan adil itu adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan. Dan mendudukkan, wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah, dan mendudukkan segala yang memiliki kedudukan pada kedudukannya. Itu makna dari adil. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu. Adil itu adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan. Memberikan setiap yang berhak mendapatkan hak-haknya. Itu memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan. Mendudukkan semua yang memiliki kedudukan pada kedudukannya. Itu adil. Berbuat adil, bersikap adil kepada Allah, itu artinya memberikan hak-hak Allah dan mendudukkan Allah pada kedudukannya. Itu adil kepada Allah. Adil kepada Rasul, itu artinya memberikan semua hak Rasul dan mendudukkan Rasul pada kedudukannya. Adil kepada orang tua, Itu artinya memberikan semua hak orang tua. Mendudukan orang tua pada kedudukannya. Dan demikian selanjutnya. Nah, ketika orang tidak memberikan hak kepada yang berhak mendapatkan, itu namanya zalim. Lawan dari adil itu zalim. Ketika orang memberikan haknya makhluk atau memberikan haknya khaliq kepada makhluk, itu zalim dan itu kezaliman terbesar. Karena berbuat zalim kepada yang maha besar. Kepada khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti peribadahan. Itu haknya Allah, haknya khaliq. Kemudian diberikan kepada makhluk. Kepada Rasul. Berdoa. Kepada wali. Kepada ahlul kubur. Dan yang lainnya. Itu hak Allah kemudian diberikan, ditempatkan pada makhluk. Itu zalim. Dan demikian selanjutnya. Wala yatimu dzalika illa bima'rifatil huquqi hatta tu'ta ahliha. Dan hal itu tidak akan bisa sempurna. Hal itu tidak akan bisa sempurna. Yaitu keadilan tidak akan bisa sempurna. Memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan dan mendudukan semua yang memiliki kedudukan pada kedudukannya. Itu tidak akan bisa sempurna. Itu tidak akan bisa terwujud kecuali illa bima'rifatil huquq. Kecuali dengan mengetahui hak-hak. Sehingga hak-hak itu diberikan kepada yang berhak mendapatkan. Sehingga untuk kita bisa berbuat adil. Agar supaya kita bisa memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan. Dan agar supaya kita bisa mendudukan setiap yang memiliki kedudukan pada kedudukannya. Kita harus tahu hak. Kita harus tahu hak-hak. Kalau sampai kita tidak tahu. Kalau sampai kita tidak tahu, tidak mempelajari, tidak mengetahui tentang hak-hak tersebut, kita tidak akan bisa berbuat adil. Ya. Kita tidak akan mungkin bisa berbuat adil kepada Allah kalau kita tidak tahu hak Allah. Kalau kita tidak tahu kedudukan Allah. Kita tidak mungkin bisa berbuat adil kepada Rasul kalau kita tidak tahu hak Rasul. Dan tidak tahu kedudukan Rasul. Kita tidak akan bisa berbuat adil kepada sesama muslim. Kalau kita tidak tahu hak sesama muslim. Kita tidak akan bisa berbuat adil kepada penguasa. Kalau kita tidak tahu haknya penguasa dan tidak tahu kedudukannya penguasa. Karena dengan mengetahui hak-hak. Kemudian hak-hak itu diberikan kepada yang berhak mendapatkan, itu keadilan. Dan itu baru berbuat adil. Wa min thamma hararna hadhil kalimata fi bayanil muhim min tilkal hukuk. Dan dari sana hararna, dan dari sana kami mengintisarikan kalimat ini pada penjelasan penting mintil kal hukuk dari hak-hak tersebut. Liyakumal abdu bima alima minha biqadril mustata. Agar supaya hamba itu menegakkan apa yang dia ketahui dari hak-hak tersebut sebatas kemampuannya. Yatakhallasu dzalika fima ya'ti. Dan hal itu teringkas pada yang berikut ini. Al awal yang pertama, dari hak-hak tersebut adalah hukukullahi ta'ala, hak-hak Allah ta'ala. Asani yang kedua, hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalitsu yang ketiga, hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Arabi yang keempat, hukukul aulad, hak anak-anak. Hukukul aulad, hak-hak anak. Al-khamis yang kelima, hukukul aqarib, hak-hak karib kerabat. Al-sadis yang keenam, hukukul zaujain, hak-hak suami istri. Al-sabi yang ketujuh, hukukul ulati warra'iyah, hak-hak penguasa dan rakyat. Hukukul wulati warra'iyah, hak-hak penguasa dan rakyat. Hasamin yang kedelapan, hukukul jiran, hak-hak tetangga. Atasi yang kesembilan, hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Al-ashir yang kesepuluh, dan yang terakhir, hukuku ghairil muslimin, hak-hak selain kaum muslimin. Ini 10 hukuk, 10 hak-hak yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama, hak-hak Allah. Apa saja hak Allah? Seberapa besar kedudukan hak Allah akan dijelaskan di sini. Yang kedua, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, haknya Allah, itu haknya Khalid Rabbul Alamin. Yang kedua, hak Nabi, haknya manusia yang paling mulia. Yang ketiga adalah hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Yang keempat, hukukul aulad, hak anak. Yang kelima, hukukul aqarib, hak-hak karib kerabat. Yang keenam, hukukul zaujain, hak-hak suami istri. Yang ketujuh, hukukul wulati waraya, hak-hak penguasa dan rakyat. Yang kedelapan, hukukul jiran, hak-hak tetangga. Yang kesembilan, hukukul muslimina umuman, hak-hak muslimin secara umum. Dan yang kesepuluh adalah hukuk ghairil muslimin, hak-hak selain kaum muslimin, hak-hak non-muslim. Yang kalau kita perhatikan, 10 hak ini adalah hak-hak yang memang mesti kita dapati dalam kehidupan kita. Ya. Kita makhluk diciptakan oleh Khalik. Itu gak bisa lepas. Orang gak bisa menghindar, gak bisa lepas sama sekali. Kemudian yang kedua, hukukun Nabi, hak-hak Nabi. Ini juga kita gak bisa lepas dari hal itu. Karena kita dalam hidup mesti harus menjalani tatanan kehidupan yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Khalik. Kemudian hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Semua kita memiliki orang tua. Tidak ada yang tanpa orang tua. Yang tidak punya orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, sudah tidak ada, mereka tetap memiliki hak. Kemudian hak-hak anak. Ya, mayoritas di antara kita itu memiliki anak. Ya, untuk yang keempat ini mungkin ada yang tidak memiliki anak. Tapi mayoritasnya, umumnya manusia, itu memiliki anak. Kemudian hukukul aqarib, hak-hak kerabat. Setiap dari kita punya karib kerabat. Ya. Kemudian hukukul zaujain, hak suami istri. Nah, mungkin yang masih bujangan, yang belum beristri, yang belum bersuami. Nah itu belum dituntut untuk menunaikan hak ini. Kemudian yang ketujuh, hak penguasa dan rakyat. Ya. Penguasa kita juga gak bisa lepas. Kita hidup di suatu negara, hidup di suatu daulah, di suatu wilayah yang di situ ada penguasa. Dan kita juga sebagai rakyat. Kemudian hak-hak tetangga. Kita semuanya memiliki tetangga. Kita dituntut untuk tahu hak tetangga dan dituntut dan diwajibkan memenuhi hak tetangga. Kemudian hak kaum muslimin secara umum. Ini jelas. Kita hidup bersama kaum muslimin dan kita tidak bisa hidup lepas dari mereka. Dari manusia yang lain secara umum, kita sebagai makhluk sosial. Kemudian hak-hak selain kaum muslimin, kita juga hidup bersama orang yang non-muslim. Walaupun mayoritas tetangga kita, mayoritas masyarakat kita muslimin, tapi ada 1-2 yang non-muslim. Mereka juga punya hak. Apa hak mereka? Yang di sini akan dijelaskan. Hadhihi hiyal huququl lati nuridu an natawallaha. Ini adalah hak-hak yang ingin annat natanawala bil bahthi ala wajhin ala wajhil ikhtisar. Ini adalah hak-hak yang hendak kami peroleh dengan pembahasan ala wajhil ikhtisar, dengan cara ringkas atau secara ringkas. Baik, kita masuk pada hak yang pertama. Al-haqqul awal. Hak yang pertama. Haqqullah ta'ala. Hak Allah ta'ala. Hadzal haqqu ahaqqul huquqi. Wa awjabuha wa a'zamuha. Hak ini, yaitu hak Allah, adalah merupakan hak yang paling hak. Hak yang paling wajib dan hak yang paling besar. Hadzal haq, hak ini yaitu hak Allah, adalah ahaqqul huquq, hak yang paling hak dari semua hak yang ada. Dan hak tidak hanya terbatas pada 10 ini. Banyak. Termasuk hak terhadap diri, hak diri sendiri, ya. Anggota tubuh kita, mata juga punya hak. Perut juga punya hak. Lisan punya hak. Banyak hak. Akan tetapi hak yang paling hak dan yang paling wajib serta yang paling besar, yang paling mulia, itu adalah hak Allah. Karena itu, yang paling wajib untuk kita ketahui, itu hak Allah. Yang paling wajib untuk kita ilmui, itu adalah hak Allah. Walaupun banyak dari manusia yang meremehkan hak ini, yang paling wajib, yang paling besar, diremehkan. Sehingga orang yang akan beruntung, orang yang paling memperhatikan hak yang paling hak, yang paling wajib, yang paling besar, dan sebaliknya yang paling rugi adalah yang paling meremehkan hak ini. Kenapa hak Allah itu merupakan hak yang paling wajib, yang paling besar? Li'annahu haqqullahi ta'ala. Karena sesungguhnya hak itu adalah hak Allah ta'ala. Al-Khaliq, Al-Azim, Al-Malik, Al-Mudabbir li jamil umum. Karena hak itu adalah hak Allah ta'ala, Al-Khaliq sebagai pencipta, Al-Azim yang agung, Al-Malik yang Al-Malik merajai, Al-Mudabbir yang mengatur, li jami'il umur, semua perkara. Allah sebagai pencipta yang mulia, yang maha besar, yang merajai, yang menguasai alam semesta, yang mengatur segala perkara. Sehingga tentunya Allah itu memiliki hak yang paling hak, yang paling wajib, yang paling besar. Haqqul malikil haqqil mubin al-hayyil qayyim al-hayyil qayyum alladhi qamat bihis samawati wal ardu. Hak Allah itu adalah merupakan haqqul malikil haq. Haknya al-malik, raja yang hak, al-mubin, al-hayy, yang al-mubin, yang jelas, al-hayy yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri, alladzi qamat bihi samawati wal ardu, yang dengannya tegak langit dan bumi. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran bihikmatin balighatin. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan takdir, bihikmatin balighatin, dengan hikmah yang sempurna. Haqqullahi alladhi awjadaka minal adami walam takun syai'an madhkuran. Hak Allah yang telah mengadakan kamu dari tidak ada. Walam takun syai'an, dan kamu tadinya tidak ada sama sekali. Tidak disebutkan sama sekali. Haqqullahi alladhi rabbaka bin ni'ami wa anta fi batni ummik fi zulumati thalath la yastati'u ahadun minal mahlukin ayusila ilaika ayuwasila ilaika ghada'aka wa muqawwamati numuwika wa hayatika. Hak Allah yang telah memelihara kamu dengan berbagai kenikmatan, dan kamu dalam keadaan berada di perut ibu kamu. Kamu dalam keadaan berada di perut ibu kamu. Fi zulumatin thalath. Pada kegelapan yang tiga. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menyampaikan makanan kamu kepada kamu. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyampaikan muqawwamatin umuwika, yaitu penegak-penegak atau penopang-penopang pertumbuhannya kamu, wahayatika, dan mata pencaharian. Adarlaka thabiyain, wahadaka najdain, wasakharalaka al-abawain, amadaka wa'aaddaka. Allah yang telah Ad-dar, yaitu mencurahkan. Allah yang telah mencurahkan dua kelenjar susu untuk kamu. Allah yang telah menunjukkan kepada kamu dua jalan kebaikan dan kejahatan. Dan Allah telah menundukkan kedua orang tua untuk kamu. Allah telah menolong kamu. Dan Allah telah membantu kamu. Amadaka bin ni'ami wal akli wal fahmi. Wa'adaka liqabuli dhalika wal intifa' bihi. Allah menolong kamu dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan akal dan dengan pemahaman. Dan Allah menyiapkan kamu untuk kamu bisa menerima itu semuanya dan untuk kamu bisa mengambil manfaat dengannya. Ya. Ini keadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Ya. Sebagai makhluknya. Allah sebagai pencipta alam semesta yang mengatur segala urusan. Langit dan bumi tegak karena Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dan Allah mentakdirkan dengan hikmah yang sempurna. Allah mengadakan kamu dari tidak ada. Kita dari tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak disebutkan sama sekali, kemudian menjadi ada. Allah yang telah memelihara dengan kenikmatan-kenikmatannya. Allah memberikan berbagai